بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عيسى، وبه قال أبو جعفر الباكر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. Beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan menjelaskan bahwasanya para ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan yang setelah mereka dari ahlul ilm berselisih dalam menanggapi apakah boleh menggantungkan tamimah yang diambil atau dicuplik dari ayat Al-Quran dan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Dalam perkara ini, sekelompok dari ahlul ilm, dari para salaf, ada yang mengatakan boleh. Yaitu perkataannya Abdullah bin Amr bin Al-As dan darahnya. Dan itu adalah juga yang zahir dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah. Yaitu ada riwayat dari Aisyah bahwasanya juga beliau membolehkannya. Jika yang digantungkan dari ayat Al-Quran. Dan perkara ini juga dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Bakir dan Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Maknanya Imam Ahmad memiliki riwayat yang lain. Memiliki fatwa yang lain. Dan mereka tadi yang membolehkan membawa hadis tentang larangan menggantungkan tamimah tadi adalah tamimah yang ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian di sini ada taklik dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah taala, di mana bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma membolehkannya. Ini dijelaskan oleh beliau, ar-riwayatu bidzalika dhaifatun. Riwayat, yakni pembahasan masalah sanad terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ini adalah riwayat yang lemah. Dan kalau lah ini sahih, wala tadullu ala hadza. Dan riwayat ini seandainya sahih tidaklah menunjukkan tentang bolehnya menggantungkan tamimah jika dari ayat Al-Qur'an. Seandainya riwayat ini sahih dari beliau Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Seandainya ini benar, itu pun tidak menunjukkan atas apa yang dibicarakan, yaitu menggantungkan tamimah bila dari ayat Al-Qur'an. Apa alasannya? Li'anna fiha, karena dalam riwayat ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Abdullah bin Amr, ya kan? Wa kana yuhaffidhu, bacaannya yuhaffidhu, haffadha, yuhaffidhu, tahfidh. Yuhaffidhu awladahu. Yang digantungkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As tadi adalah tulisan yang ditulis di papan. Itu namanya lauh. Di papan. Dan tujuannya adalah agar anak-anaknya menghafal apa yang tadi ditulis. Itu namanya yuhaffidhu. Yuhaffidhu. Yakni melakukan suatu tulisan agar anaknya atau anak-anaknya menghafal apa yang telah ditulis, namanya yuhaffidhu. Ya kan? Masdarnya tahfid. Seperti kita sering dengar tahfidul Al-Quran. Madrasah yang di situ adalah untuk memperjuangkan agar anak-anak menghafal Al-Quran. Itu namanya tahfid. Dari hafadha yuhaffidhu. Demikian juga Abdullah bin Amr bin Al-As menulis apa yang beliau tulis, tujuannya adalah agar anak-anaknya menghafal apa yang telah ditulis dan digantungkan pada anak-anak beliau. Maka dikatakan bahkan yuhaffidhu auladu al-kibar. Anak-anak beliau yang sudah besar, caranya supaya mereka menghafal Al-Qur'an, beliau menulis di papan kecil lalu digantungkan pada anak-anak mereka, anak-anak beliau, biar dihafal, dibawa kemana ke sana kemari, dihafal. Itu namanya yuhaffidhu. Upaya untuk supaya anak-anaknya menghafal apa yang beliau tulis di papan tersebut. Sebenarnya bukan papan besar kayak gitu, papan kecil yang bisa digantungkan di lehernya, dibawa ke sana kemari agar dihafal. Wa yaktubu bi alwahin. Dan beliau menulis tadi wa yaktubu fi alwahin wa yu'alliqu fi unuqis sigar. Jadi tulisan tadi itu berupa ayat dan semisal tadi ditulis di alwah, di papan-papan kecil, dan digantungkan papan tadi di lehernya anak-anak kecil dari beliau, anaknya beliau. Fadhair annahu kana yu'alliqu fillah. Maka yang berhadasnya bahwasanya beliau Abdullah bin Amr bin As menggantungkannya tulisan tadi di lauh, di papan kecil, li yahfadahu as-shagiru, supaya anak beliau yang kecil menghafal apa yang ditulis. La annahu, la ala annahu tamimatun, bukan maksudnya adalah tamimah yang dibicarakan dalam hadis ini. Sementara at-tamimah itu tuktabu fi waraqatin la fi lawhin. Sementara yang namanya tamimah, ya kan, ditulis di kertas, bukan di papan. Tamimah itu ditulis di kertas, lalu dilipat, lalu dibungkus dengan kain dan semisalnya. Bukan di papan. Tapi dalil tahfidz al-kibar, dengan juga dengan alasan Abdullah bin Amr bin Al-As, upayanya tulisan tadi agar anak-anaknya yang besar menghafalnya. Sampai situ selesai. Kemudian wa kaifa makana fa huwa amalun fardiyyun min Abdullah bin Amr. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun asli permasalahannya, kan? Terkait dengan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As tentang apa yang beliau lakukan, itu adalah amalun fardiyun, amalan pribadi. Dari Abdullah bin Amr, amalan yang sifatnya pribadi dan sendirian dari beliaunya Abdullah bin Amr bin Al-As. La yutraku fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amalu kibari sahabat ladzina lam ya'malu mithla Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Dan bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun apa yang terjadi dari perbuatannya Abdullah bin Amr tadi berupa tulisan yang digantungkan tadi, taruhlah kalau memang itu benar-benar tamimah, ya kan? Enggak bisa dengan perbuatan itu kemudian kita meninggalkan hadisnya Rasulullah SAW dan amalannya para sahabat kibar yang mereka tidak mengamalkan semisal apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Perhatikan di sini. Di sini perlu dipahami bahwasanya inilah fikih yang benar. Bagaimana menanggapi suatu permasalahan adanya suatu riwayat terolah sahih, terolah benar riwayat tersebut dari seorang alim apabila berbenturan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak mungkin kita berpegangan dengan perbuatan seorang alim tadi, kita tinggalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan amalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka dikatakan wakaifa makana, dan bagaimanapun keadaan yang terjadi dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya kan, baik itu papan ataupun mungkin kertas yang ditulisnya oleh beliaunya, itu adalah amalan yang sifatnya amalan pribadi beliau sendiri. Tidak bisa dengan amalan itu kita tinggalkan hadisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita tinggalkan amalannya para sahabat kibar yang mereka tidak mengamalkan dengan semisal amalannya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Mau di sini. Ini perkara penting. Karena kadang seorang itu berpegangan dengan simpulan-simpulan dari para masyayikh mengamalkan. Lalu berbenturan dengan hadis, berbenturan dengan ayat. Ini adalah enggak mungkin. Kenapa? Karena likul alimin hafwah. Masing-masing orang alim itu memiliki kesalahan, kekeliruan, kelalaian. Ya kan? Enggak mungkin kemudian seorang alim semua apa yang dia katakan, atau mereka katakan, itu pendapat yang rajih. Itu enggak mungkin. Baik. Waqala ta'ifatun. Nah, ini pendapat yang lain. La yusus dalik. Sekelompok ta'ifah, sekelompok para ahli ilmu yang lain menggantungkan walaupun dari ayat Al-Quran tidak dibolehkan. Babi qala ibn Mas'ud wa ibn Abbas radhiyallahu anhum wa huwa dhahiru qawli Hudzaifah. Juga ini juga dhahirnya perkataannya Hudzaifah, ini juga lama. Qawlu dhaifun. Waqbah bin Amir wa ibn Akim. Ibn Akim namanya adalah Abdullah bin Akim. Abdullah bin Akim. Wa fi qala jama'at min tabi'in. Artinya sekelompok dari kalangan para tabi'in juga tidak membolehkan. Minhum ashabu ibn Mas'ud wa Ahmad fi riwayatin. Dan antara mereka adalah para sahabatnya. Yani orang-orang yang mengambil ilmu dari Ibn Mas'ud. Dan juga pendapatnya Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Maknanya adalah Imam Ahmad memiliki dua perkataan. Satu membolehkan, satunya tidak membolehkan dalam perkara yang digantungkan dari ayat Al-Quran. Pendapat yang kedua ini dari Imam Ahmad, ikhtaroha katsir min ashabihi. Dipilih oleh banyak dari kalangan para sahabatnya beliau. Ini orang-orang yang bermadzhab dengan madzhabnya beliau. Wa jazama bihi al-mutaakhirun. Dari kalangan para mutaakhirin dari madzhabnya Imam Ahmad, mereka memastikan tidak boleh. Wa hatta bi hadzal hadis wa ma fi ma'na, dan mereka berhujjah dengan hadis yang telah kita baca dalam bab dan yang semakna dengannya. Yaitu hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Taib. Berkata Syaikh Rahman bin Hasan Kultu, ada wasohi. Ada ini kembali isim isyarat kepada mazhab yang kedua. Ada wasohi. Ada ini isim isyarat musar ilahinya adalah perkataan yang kedua tadi, kelompok yang kedua yang tidak membolehkan itu yang sahih. Walaupun yang digantungkan adalah ayat dari Al-Quran. Isinya nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan tujuan tadi tidak dibolehkan. Mereka katakan hadza huwa sahih, maknanya mazhab yang kedua inilah yang dikatakan sahih oleh beliau Syaikh Rahman bin Hasan. Kenapa? Li wujuhin salasatin tadharu lil mutaammil. Kenapa dikatakan ini sahih? Karena ada tiga segi. Ada tiga segi pembahasan. Tiga segi ini nampak rajih bagi orang yang memperhatikan permasalahan ini. Permasalahan menggantungkan tamimah atau menggantungkan semacam tamimah yang ditulis dari ayat Al-Quran. Al-awwal, segi yang pertama, umumun nahyi. Wala mukhassisa lil umum. Keumuman larangan tadi dari tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang keumuman larangan ini. Artinya keumum-umumnya larangan tentang menggantungkan perkara ini tidak ada pengkhususannya untuk larangan yang sifatnya umum. Apa umumnya? Umum yang digantungkan tadi baik itu ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat lain yang tidak jelas. Itu namanya umum. Yang namanya tamimah adalah tamimah secara umum. Baik yang dibuat dari ayat Al-Quran atau dari kalimat-kalimat yang lain. Itu namanya umum. Kenapa? Karena kalimatnya adalah umum. Man allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Nah. Itu namanya umum. Tamimah sifatnya umum. Apa saja yang dinamai tamimah. Baik itu dari ayat Al-Quran. Atau kalimat-kalimat lain yang tidak jelas. Semuanya adalah tercakup dengan umumnya larangan. Ini segi pertama. Segi yang pertama yang dikatakan termasuk pendukung pendapat yang kedua ini benar. Segi kedua, asalnya sabdu dari'ah. Segi kedua yaitu, kenapa dilarang? Tujuannya adalah untuk membendung perantara. Sabdu, menutup. Sabdin itu menutup. Dari'ah perantara. Perantara menuju kepada yang jelek ini ditutup. Makanya. Kue gede-gede sudah nampak. Sabdu dari'ah. Sabdin itu nutup. Jadi antum bilang. Atorik masdud. Jalan tertutup. Apa? Sabda ya sudu itu menutup. Perantaranya ditutup. Nah, sabdu dari'ah ini wajibun syar'an. Kenapa kau wajib? Li'alla yakhtalita bainal amrayni. Biar tidak tercampur antara dua perkara. Antara ayat Al-Quran yang digantungkan ataupun yang lain. Dan juga takut akan terjadi syirik. Kenapa? Karena kadang orang itu bergantung dengan apa yang telah digantungkan hatinya, bergantung dengan gantungan tadi. Hatinya itu bergantung dengan sesuatu yang digantungkan tadi. Itu termasuk mengkhawatirkan, maka kalau itu ditutup. Gimana tutupannya? Dilarang secara umum, apapun yang digantungkan. Itu namanya sabdu dari'ah. Kenapa kok ditutup? Fa'innu yufdi. Walaupun dalam ayat Al-Quran yang digantungkan, kenapa kalau tidak dibolehkan? Karena yufdi akan mengantarkan. Yufdi itu mengantarkan. Ila ta'liki ma laisa kadalika. Mengantar kepada menggantungkan apa yang bukan dari ayat Al-Quran. Laisa kadalika ini alladhi laisa min Al-Quran. Yufdi ila ta'liki ma laisa kadalika. Mengantarkan kepada menggantungkan apa yang bukan dari Al-Quran. Ketiga, asalus annahu idha allaqah balabudda ayyam tahinahu al-mu'alliku bihamlihi ma'ahu bihali qawda ilhaja walistinja wa nahwi dalik. Kata beliau Syekh Abdurrahman, segi ketiganya, bila dia ini menggantungkan ayat Al-Quran yang jadikan tamimah tadi, yang katanya itu bukan syirik karena maknanya jelas, tergantung ayat-ayat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tapi mau gak mau maka harus orang yang tadi yang menggantungkan akan meremehkan tadi apa yang telah digantungkannya. Dengan cara yaitu membawa gantungan tadi itu ketika dia buang hajat, ketika istinja, dan yang lainnya, wanahwidah dan yang semisalnya. Artinya tidak dimuliakan. Maka itu perhatikan. Ini bentuk dari apa yang perlu dipahami. Bahwasanya kita ini harus memuliakan ayat-ayat Allah Ta'ala berupa Al-Mushaf Tarullah Al-Quran. Maka menaruhnya jangan sembarangan. Menaruh Al-Quran itu jangan sembarangan. Sampai diantara adab yang perlu diperhatikan, menumpuk Al-Quran dengan buku-buku yang lain, adab yang baik adalah Quran taruh di atas, kitab-kitab yang lain taruh di bawah. Itu masuk adab. Termasuk tarbiyah yang diberikan oleh ahlul ilm kepada kaum muslimin. Maka itu perhatikan kitab-kitab yang kita miliki. Ini ketika kita menata kitab, maka perlu diperhatikan baik-baik. Juga mushaf yang hari demi hari kita baca, ini diperhatikan baik-baik. Maka naruhnya dalam sembarang, biasanya di situ ketampu hujan. Sana kena hujan. Ya kan? Nah itu sebetulnya bagi seorang talib, biar ilmunya itu berbarokah. Quran ini dimuliakan. Di antara memuliakannya adalah menempatkannya. Dimuliakan, jangan sembarangan taruh. Enggak sembarangan letakkan. Jadi antum ketika selesai membaca Al-Quran, kembalikan ke tempat yang dia itu terjaga dari taruhlah hujan. Jangan anak-anak dibikin main-main. Nah, ini penting. Bukan kau sembarangan baca tinggal. Inilah yang terkurangi, benar-benar sangat kurang dalam dakwah kita, dakwah salafiyah ini. Dari sisi perkara-perkara yang negatif, ini banyak. Terkait dengan dakwah salafiyah. Dakwahnya para muwahidin. Di antaranya adalah seperti tadi. Tidak memuliakan kitabullah dalam meletakkannya. Ini perhatikan, biar ilmu itu berbarokah. Seperti kita kadang dibikin bantal. Ini juga kekurangan dari kita. Kadang tidur ngantuk, Qurannya bikin bantal. Quran taruh di meja, belajar, bikin bantal sambil ngantuk. Ini gak baik. Ya kan? Itu namanya kurang adab dalam memuliakan kitabullah. Seperti ini singgung, ketika digantungkan dari ayat Al-Quran, maka mau gak mau akan berlaku ayam tahinahu, imtihan, meremehkannya, tidak mengindahkan. Maka oleh itu berarti kan anak-anak, membaca Al-Quran ketika ngantuk, Qurannya jangan kemudian dibikin bantal kepalanya, dayunya, situ. Itu gak benar, gak baik. Baik. Gimana? Dengar? Gak ganggu? Bisa dengar? Baik. Tetapi kaki nomor 1 dan itu belum kita baca. Wahdat juga dari hadis wama bimaknahu. Yani kelompok kedua ini mereka berhujjah dengan hadis ini dan apa yang semana dengan hadis ini. mereka tidak membolehkan menggantungkan ayat Al-Quran yang dibungkus atau dilipat dan semisalnya. Kita dulu mendapati di masyarakat kita Al-Quran taruh di gubuk. Apa tujuannya? Biar gubuknya tidak diganggu gondoruwo, ganggu setan. Jadi di sawah-sawah ada buku taruh Al-Quran. Ini tidak ada apa dalil yang membolehkannya. Perhatikan itu. Di pura peluyun wal maksud bayanu anna hadil umura syirkiyata wa in khafiyat baqatnaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu. Maksud daripada apa yang telah dinukilkan di sini dari mazhab yang kedua, penjelasan bahwa perkara-perkara syirkiyah ini dan sekalipun perkara ini tersembunyi samar, tapi sungguh telah dilarang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa mereka melarang? Likamali ilmihim. Karena sempurnanya ilmu mereka. Terkait dengan apa? Terkait dengan bimadalat ala ilaha illallah. Sempurnanya ilmu mereka dengan apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat la ilaha illallah. Berupa apa penunjukan kalimat ini? Berupa minnafi syirik. Kalimat la ilaha telah menunjukkan tentang penafian syirik qalilihi wa kathirihi, baik sedikitnya dan banyaknya. Kenapa dilarang? Lita'alluq bil qalbi, karena akan menjadikan tergantungnya. Dan kenapa tergantung-gantung? Lita'alluq bil qalbi, karena terkaitnya hati bighairillah, dengan selain Allah. Dalam masalah apa? Bidab'i durri au jalbi naf'in, dalam upaya untuk menolak madarat atau mendatangkan manfaat. Waqat ammatil balwa. Ammat. Waqat ammat. Amma. Ya ummu. Menyebar. Balwa itu mu'anas. Sungguh balwa ini musibah. Petaka. Bencana ini telah menyebar. Bencana apa? Bencana berupa syirik. Balwa itu bisa dikatakan bencana. Bisa dikatakan musibah. Telah menyebar. Bima wa'adamu min dalik. Bi'ad'afin mudha'afatin. Menyebar dengan apa yang lebih besar daripada perkara itu. Dengan lipat ganda. Besarnya. Man arafa hadhihi al-umur as-syirkiyyah al-madhkurah fi abani al-baba ini arafa ma waqa'a mimma huwa a'zamu min dhalika kama taqaddama bayanuhu. Maka barang siapa mengetahui bahwa perkara syirik yang tersebutkan dalam dua bab ini, bab yang ini kita baca dan sebelumnya, siapa yang memahami tentang dua bab ini, maka dia mengetahui apa yang terjadi dari perkara yang lebih besar daripada perkara itu. Sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Wa fi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-ta'dir min asyirki wa taghlid fi inkarihi. Ini pentingnya. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah, yaitu apa yang dulu dijadikan pijakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pijakannya beliau? Berupa tahdir, berupa memperingatkan dari kesyirikan. Dan berupa taglid menanggapi dengan tanggapan keras dalam mengingkari kesyirikan ini. Kenapa demikian? Wa in kana masyrikul asghar fa huwa akbar min al-kaba'ir. Sekalipun termasuk syirik asghar, maka termasuk dari perkara yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Perhatikan di sini, fa huwa akbar min al-kaba'ir. Termasuk perkara yang lebih besar daripada dosa besar-besar yang lama kali itu. Menanggapi hal-hal yang sifatnya mengantarkan kepada syirik. Ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan. Seperti pering petuk. Nah, pering petuk. Biasanya jadi dagangannya orang-orang yang ganggrungi pering petuk. Sampai pulang dari Yaman bertahun-tahun pun pulang pulaan pering petuk. Nah. Ketika itu. Dan kemudian mengke. Masa. Belajar dari Yaman dianggap gak paham tauhid. Jangan bilang masa. Di Yaman sahabat pun. Dididik oleh Rasulullah SAW. Ada yang tersentuh dalam perkara ini. Masya Allah wasita. Masya Allah wasita. Ini di depan Nabi SAW. Nah. Beliau menjelaskan perkara tadi perkara terjadi di zaman Rasulullah SAW dan yang lain seperti kasus ini, ya kan? Yang telah kita bahas sebelum bab ini. Maka itu harus perhatikan, bukan kemudian kita menjadi dari orang yang belajar dari jamiah Islamiyah lolos semuanya, ya kan? Dari mana yang rusak mana? Tidak ada jaminan. Dari belajar dari mulia sang mukbil, tidak ada jaminan. Al-maksum man asamahullah ta'ala. Hewan, wal-maksum man asamahullah ta'ala. Wal-mafak man wafak Allah ta'ala, tidak ada jaminan. Tidak, benar-benar kita harus minta kepada ta'ala, agar kita diluruskan hati kita. Agar hati kita dihasilkan kesih ketetapan. Banyak berdoa. Ya muqallib al-qulub, sabit qulubana. Banyak berdoa. Dan perhatikan ya bahwa. Kemudian. Bantuan usirikul asgawar bahwa nafari kabair. Kemudian itu ketan kedua. Nomor kak. Ketan ke nomor dua. Dari kalam Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Segi ketiga tadi ada catatan. Segi ketiga. Asyik anna uda Allah kabalaku da'yam tanina'u al-mu'alliku bi'amlihi ma'u bi'halil kau al-hajah wal istinja' wal ahli dalik. Ini ada talik dari kalamnya Syekh Muhammad Fiqi dan setelah itu nanti ada talik baru dari kalamnya Syekh bin Baz menanggapi kalamnya Syekh Muhammad Fiqi. Berkata beliau ya Syekh Muhammad Fiqi wali anna fi'la dalika istinja'un asadah atau asad istinja'an bayatillahi Bamunako datang lima ja'atihi lima ja'atihi. Bamuhadatan lillahi wa lirasulihi. Fa inna allaha anzala al-Qur'ana huda linnas wa bayinatin minal huda. Fa inna allaha anzala al-Qur'ana huda linnas wa bayinatin minal huda. Wal furqan wa shifa'an lima fi sudur. Wa la yajid dhalibina illa khasara. Wa annahu latadhkiratun wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin wa lam yunzil al-qur'ana litaqada hujban wa tamahima wa la yatalahaba bihi wala yulqa wala yatalahabi al-mutaqilun bihi allazi yasaluna bihi samanan qalila والذين يقرؤونه على المقابر وامثال ذلك مما زاد بحرمة القرآن و أبني وجر الرؤساء على ترك الحكم به طيب ketika tadi dijelaskan oleh beliau di sini orang yang menggantungkan ayat Al-Quran seketika maka dia harus meremehkannya dengan dia membawa ke tempat-tempat ketika dia buang hajat, tempat istinja dan yang lainnya. Di sini dipertegas dan perbuatan ini termasuk istinja katanya, termasuk istinja meremehkan, mengejek dengan benar-benar sangat parah ajakannya. Ngedasar dengan ayat-ayat Allah dan termasuk munakodatan termasuk berbenturan dengan apa yang dibawa oleh ayat Al-Quran ini dijadikan talib oleh kalamnya Syekh bin Baz qawluhu wali anna fula dalika istiza'un asadda istiza'an bi ayatillah wa munakodatan lima ja'at bihi la'abirihi aqulu hadhihi fiwa nadharun. Artinya menggantungkan gantungan tadi jika berupa dari Al-Quran maka ini akan mengakibatkan ejekan terhadap Al-Quran karena dibawa ke tempat-tempat yang tidak mulia seperti ketika buang hajat dan semisalnya. Jadi dinamai dengan istinja' oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi. Dan kalimat istinja' inilah yang dikoreksi oleh Syekh bin Baz. Ini bukan termasuk istinja', kata beliau. Jadi menggantungkan ayat Al-Quran dibawa ke sana kemari, ditaruh di leher semisalnya, itu bukan termasuk istinja'. Kalau istinja', hukumnya beda. Mau dikatakan wassalamu anna tahliqa tamahim laisa min al-istijab bidin bal wa min al-sirkil asgar. Dan yang benar bahwa saya menggantungkan kalimat-kalimat jika berupa ayat Al-Quran itu bukan termasuk istijab, bukan termasuk mengejek dengan agama, bukan termasuk hinaan terhadap ayat Al-Quran, bahkan ini termasuk syirik asgar, kata beliau. Tasab bin Bas. Wa min at-tasabbuh bil jahiliyah, termasuk juga tasabbuh menyerupai perbuatannya jahiliyah. Laqad yakunu syirkan akbar ala hasabi ma yaqumu bi qalbi sahibi ta'liq. Dan kadang menjadi syirik akbar sesuai dengan kadar apa yang ada wujud di hatinya seorang yang menggantungkan. Berupa apa? Menitikoh dinafi, berupa adanya keyakinan, adanya manfaat dalam gantungan tadi. Wa inna tanfa'u wa taduru dunallahi azza wa jal, bahwasanya gantungan tadi itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat dari selain Allah azza wa jal. Ini syirik akbar. Wa masbaha dalitikot. Kenapa yang sempat dengan keyakinan ini? Amma idha yataqodah. Ana sababun lissalama minal aini awil jinni wa nahwi dhalika fa hadha min syirk asghar. Ada pun orang yang menggantungkan dengan gantungan-gantungan tadi, jika dia meyakini bahwasanya gantungan-gantungan itu adalah sebab untuk keselamatan dari penyakit ain, sebab keselamatan dari jin, jadi misalnya ini termasuk syirik asghar, bukan syirik akbar. Sebab saja, cuma Allah yang memberikan sebab tadi, Allah yang mengusir jin, mengusir penyakit, tapi dengan sebab adanya gantungan, ini syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Diperhatikan. Lianna Allah subhanahu lam yaj'alha sababan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah menjadikan gantungan tadi sebagai sebab terusirnya jin, terusirnya gangguan, terhilangkannya madarat, dan mendatangkan manfaat, enggak pernah ada dari Allah Jawajal menjadikan perkara tadi sebagai sebab untuk menghindari madarat dan mendatangkan manfaat, enggak pernah. Maka menjadi apa? Syirik asghar. Seperti yang sering kita sebutkan berkali-kali, berdoa kepada Allah Ta'ala memilih tempat di samping kuburannya wali. Di sana berdoa kepada Allah. Tapi tempat yang dipilih biar dikabulkan kuburannya wali yang dipilih. Ini syirik asghar. Kenapa? Karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya diijabahnya doa dengan milik tempat tadi. Bukan syirik asghar, bukan syirik akbar. Bahkan itu bid'ah. Bid'ah pun. Dan kalau kita kan syirik asghar. Dan akan mengantarkan kepada syirik akbar. Terhadapnya dia bukan syirik akbar. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Tapi milih tempat, yaitu kuburannya si wali, katanya kuburan yang berbarokah. Maka doa kami diijabahi dan yang semisalnya. Ini termasuk syirik asghar dan termasuk muhdatsat dalam din. Seperti ini, menggantungkan gantungan-gantungan dari ayat Al-Quran. Dengan keyakinan ini sebab untuk selamat dari gangguan jin, selamat dari penyakit ain, dan yang semisalnya, ini syirik asghar. Dan termasuk bid'ah dalam agama. Ya kan? Lianna Allah s.a.w. lam yaj'al sababan. Balna anha wa hadara. Bahkan Allah melarangnya, memperingatkannya. Wa bayana anna syirkun ala lisani Rasulullah. Bahkan Allah menjelaskan adalah syirik melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengucapkan, tapi termasuk wahyu. Maka dikatakan Allah menjelaskannya melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzaaka illa lima yaqulu biqalbi sahabi min al-iltifat ilaiha. Kenapa Allah dilarang memadakan dan tidaklah perkara tersebut melainkan lima, melainkan apa yang ada dalam hatinya seorang yang menggantungkan berupa apa? Hatinya iltifat noleh, condong kepada garang tadi, ilaiha, gantungan tadi. Wataluki pihak dan hatinya juga terkait, terpaut dengan gantungan tadi. Walaukan taklifu wa istiza'an di ayatullah subhanahu lakana dhanika kufran warid datan anil islam. Dan seandainya Rasul bin Bas sekedar menggantungkan tadi itu sebagai bentuk istiza, mengejek ayat-ayat Allah, ya kan, maka tentunya bukan hanya sekedar syirik asghar, tapi kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Kama qala Allah azza wa jalla berfirman, "Qul a'billahi." Katakanlah wahai Rasul wal Nabi, "A'billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian dulu menghina, mengejek? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kalian jangan minta lagi, ulur minta lagi dimaafkan. Jangan-jangan beralasan sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Al-Ayah. Wala na'lamu ahadan min ahli ilmu qala anna tahliqa inna tahliqa ta'ala imstija'un bi ayatillahi wa li'an'ah. Dan juga kami tidak pernah mengerti bahwa kami tidak mengatakan seorang pun dari ahli ilmu yang mengatakan bahwasanya menggantungkan tamimah-tamimah tadi termasuk ejekan dengan ayat-ayat Allah. Walaupun al-waqi'ah min al-muhalikin yukhalifu dhalika. Dan juga faktanya. Waqi' faktanya. Kenyataannya. Jadi kalangan mereka-mereka yang menggantungkan, faktanya adalah menyelisih istijak tadi. Bukan mustijak. Fa'innahum innama yu'alifu nasama'iwa min al-Quran wa sunnah roja'a nafsiha wa barakatiha. Kan sungguh mereka itu menggantungkan kalimat-kalimat tadi dari Al-Quran dan Sunnah, tujuannya adalah harapan untuk mendapatkan manfaat dan barokah. Lalu kostil istijab, bukan tujuannya untuk menghina dan mengaji Al-Quran, mengaji ayat Allah. Wada bayinun wadihun liman ta'ammalah. Ini perkara yang jelas gamblang bagi orang yang memperhatikan permasalahan ini. Allahul Musta'an. Mabum? Ya, jadi di sini ya, Pak. Ahlul ilm, ahlul sunnah, hewan tidak ada isinya muhabbat fima bainahum dalam perkara-perkara yang menyelisih kebenaran. Tidak ada sifatnya itu melindungi satu sama lain dalam perkara yang menyelisih kebenaran, dalam perkara yang hak. Tidak ada sisi muhabbat, orang muhabbat saling benteng membenteng, tidak ada. Walaupun dari kalamnya Syekh Muhammad Al-Mizziki, kalau memang ternyata menyelisih kebenaran, maka seorang alim yang lain bangkit untuk menjelaskan perkara tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya biar orang lain tidak terpedaya dengan kalamnya beliau, nanti jatuh dalam pemahaman yang keliru. Seperti menanggapi bahwasanya menggantungkan gantungan dari ayat Al-Quran termasuk ejekan terhadap ayat tersebut. Ini tidak benar. Kalau termasuk ejekan berarti termasuk keku. Kemudian syirik akbar termasuk kemurtadan. Jadi ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Bahkan terkait dengan keyakinan apa yang ada dalam hatinya seorang yang menggantungkan. Maka bisa dibedakan antara apa yang diyakini oleh seseorang tadi. Kalau masalah adabnya gantungan tadi bisa membawa manfaat dan menolak madarat, ukur secara adabnya bisa membawa perkara tersebut. Tapi kalau dikatakan sebab, maka kufur asghar, syirik asghar, dan bid'ah. Lalu, inilah rincian yang benar. Maka itu bukan sembarangan. Nah, kufya uyah, orang saya bilang. Kufya uyah itu antem sembarangan, serampangan, tapi dirinci. Kapan syirik akbar, kapan syirik asghar. Azghar dalam suatu permasalahan pun kita katakan kuburian yang gabung dengan kuburan mereka semuanya bukan kemudian musyrikin. Syirik Akbar tidak ada mereka dan mereka cuma bid'ah. Ada yang termasuk syirik Azghar, ada yang syirik Akbar tergantung apa yang mereka lakukan dalam ziarah kubur. Kalau mengaitkan minta yang dikubur, syirik Akbar. Kalau minta kepada Allah dengan keyakinan di samping kuburan ini dijabai syirik Azghar dan bid'ah. Ya kan? Kalau mendoakan yang dikuburkan dengan doa-doa sunnah, jika dengan safar, maka hukumnya bid'ah dan maksiat. Ini rincian yang harus dimiliki oleh seorang kalau berilmu biar enggak serampangan dalam menanggapi suatu permasalahan dalam perkara din. Baik. Qala rahmatullah wa tammal hadis. Wa makana alaih salam anhum. Yatabayyan ulaka bidzalika ghurbatul Islam. Dan perhatikan hadis-hadis ini. Dan apa yang dulu dijadikan pijakan para salafus saleh radhiyallahu anhum. Perhatikan hadis-hadis ini dan juga bagaimana para salafus saleh berpijak di atas kebenaran. Bagaimana tanggapan mereka dalam perkara-perkara yang dikandung oleh hadis ini. Kalau engkau memperhatikan baik-baik tentang hadis ini dan bagaimana pengamalannya di sisi salafus saleh, jelaslah bagi kamu tentang keasingan Islam di hari kita ini. Mabung. Tentang keasingan sunnah di hari kita ini. Tentang keasingan Islam gurbah. Asing. Islam ini benar-benar kalau memang Islam yang benar asing di hari kita ini. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis ini dan apa yang dulu jadikan pijakan dan salah pusat. Salah. Benar-benar asing. Kenapa? Pada permasalahan ini jarang sekali kaum muslimin yang mereka menyandang nama Islam yang memperhatikannya dan memberikan tarbiyah yang mencukupi kepada masyarakatnya jalan kita dapati. Para khutbah hebat dalam berkhutbah paling yang dibicarakan adalah musiman, musim partai, musim perkara partai yang diusung, yang diboyong. Nah, musim kemerdekaan. Kemerdekaan yang diboyong. Nah. Misalnya, dalam perkara-perkara ini diabaikan. Mengatakan demikian dikatakan beliau, ya tabayyanu laka bidzalika ghurbatul Islam. Jelas bagi kamu dengan memperhatikan hadis-hadis ini dan apa yang dulu jadikan tujuan lu para salafus saleh, jelaslah bagi kamu tentang keasingan Islam. Khususan in arafta adima wa waqa'a fihi al-kathiru ba'dal qurun mufaddala min ta'dimil kubur wa ittikhadil masajid 'alayha wa iqbali ilayha bil qalbi wal wajh. Terkhusus lagi jika engkau mengetahui besarnya apa yang telah terjadi di dalamnya, apa yang telah terjerumus di dalamnya oleh banyak manusia setelah periode-periode yang mulia berupa apa? Berupa mengagungkan kuburan, menjadikan masjid-masjid di atas kuburan, menghadap kepada kuburan dengan hati dan wajah. Inilah yang sekarang ini banyak manusia terjerembab ke dalam perkara ini. Kalau kau mengetahui perkara ini, benar-benar engkau mengetahui bahwasanya Islam yang sahih benar-benar gharib, asing. Sunnah yang sahih asing. Ya kan? Sunnah yang sahih asing. Wasorfi culi da'awat culi. Berupa badan mengenakan mayoritas doa-doa, rogbat keinginan-keinginan, warabat dan kecemasan-kecemasan dan macam-macam ibadat diarahkan kepada kuburan-kuburan tadi yang itu murni haknya Allah Ta'ala. Alati ya'atullahi ta'ala ilaiha. Yani sorfu ilah diarahkan. Nah, kembali kepada kuburan tadi. Ya kan? Dan maful bunya adalah jilid da'awat, warabat, warabat, wa'amal ibadat. Ini. Mudafilnya adalah, mudafilnya adalah maful. Memalingkan mayoritas doa. Kebanyakan doa, kebanyakan keinginan dan kecemasan. Dan macam-macam ibadat diarahkan kepada kuburan tadi. Yang itu murni hanya Allah Ta'ala diarahkan kepada selain Allah. Ini yang sekarang ini terjadi ya kan? Banyak manusia yang terjerembab ke sana. Dan yang mengingkari perkara ini, jadinya membuat rusak dalam agama. Dikelari dengan gelar takfiri, radikal. Radikal ini. Dakwah salafiyah termasuk, ya kan? Potensi untuk munculnya radikalisme. Ini kelewat-kelewat mereka. Ketika mengingkari syirik kufur, macam-macam kekufuran. Kalau kekufuran ini yang menyuarakan para pak guru dan para ustaz, katanya radikal. Itu kan dikomentari. Ya kan? Maka kita bilang, bukan radikal, tapi otak kalian otak kadal. Tidak paham tentang agama, jadi gitu. Kama qala ta'ala. Mana ada kama qala ta'ala. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Fa in fa'alta. Fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa la tad'u. Ini lam-lam nahiyah. Fil mudhari' mazum. Lam nahiyah. Janganlah kau menyeru. Dari firman Allah, ma apa saja. Ya kan? Yang tidak berikan mudik dan tidak bisa berikan manfaat pada dirimu. Tidak bisa berikan manfaat pada dirimu. Maka jika engkau lakukan, infal, coba kitabnya ini, kitab muat sa'ulah Rasul. Jika engkau lakukan, wahai Muhammad, wahai Rasul. Maka sungguh kau termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Zaliman adalah kufar. Ini kitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa iyam saskallahu budurrin. Ini kurang sin punya saya. Balakasi bala illahu. Wa iridka bi khairin falarata li fadlihi. Yusibu bihi man yasa min ibadihi. Wa iyam saskallahu budurrin. Ini tentang tawahid rububiyah. Dan jika Allah memberikan rasa kepada engkau, wahai Rasul, dengan suatu madarat, maka tidak ada yang mampu menyingkat madarat tersebut kecuali dia Allah. Wa iridka, dan jika Allah mengembaki pada diri kamu suatu kebaikan, wahai Rasul, wahai Nabi, tidak ada seorang pun yang mampu menolak keurkan ini Allah. Yusibu bima yasa. Ini tentang apa? Tentang tauhid rububiyah. Allah memberikan isabah kepada seorang yang digondaki dari para hambanya. Wa huwal ghafur rahim. Dan dia Allah adalah maha ghafur dan maha rahim. Menazairuha bil Qur'an aksaru min an tuhsar. Ayat yang misal ini dalam Al-Qur'an tidak terbatas. Tidak terbatas. Makanya ayat ini ada tahrimu ta'liq tamaim. Ayat ini juga kandungannya adalah haramnya menggantungkan tamimah-tamimah. Kenapa tamimah digantungkan? Tujuannya apa? Untuk melak madarat dan mengambil manfaat. Artinya terkait terpaut dengan gantungan tersebut. Maka ayat ini ada faedahnya, yaitu apa? Tahrimu ta'liq tamaim, haramnya menggantungkan tamimah-tamimah. Ayat ini. Dan ayat ini gamblang mananya. Bagi orang yang diberi arah rezeki untuk paham tentang ayat-ayat ini, tapi enggak paham. Walaupun jago bahasa Arab, hatinya terpaling kepada selain pemahaman yang benar. Maka ayat tadi akan dipelintir dan tidak dihiraukan tentang kandungan maknanya. Tapi makna yang benar adalah ayat ini adalah ada pengharaman menggantungkan tamimah. Mau biar apa? Nah, di sini orang yang jenggotnya panjang sampai dada. Celananya setengah betis, bajunya baju koko, pakai sarung, tiba-tiba apa? Kulaan. Kulaan apa? Kulaan. Jimat. Nah, ini perhatikan. Kulaan jimat, kulaan barang antik. Yang disini nanti apa? Hubungannya dengan para Tuhan, para petang ramal dan yang semisalnya. Nasolah salam awal afiyah. Maka itu, banyak-banyaklah kita semuanya ini berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan minta kepada Allah agar kita diberikan ketetapan dalam din ini. Agar ketetapan dalam din ini merendah kepada Allah Ta'ala dengan banyaknya fitnah yang mengepung kaum muslimin dari kita ini. Nasolah salam awal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.